Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-134 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-135. Masih mengenai kisah mengenai orang-orang Yahud yang mana mereka berambisi, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara berambisi untuk bagaimana caranya mengajak kaum muslimin murtad dari agamanya dengan berbagai macam caranya, karena memang mereka tidak ridha kalau seandainya seorang muslim tetap berada di atas agama Islamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan dan menyebutkan bahwasanya orang Yahud dan Nasara tidak akan ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengikuti agama mereka. Sebagaimana firman-Nya, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahud serta orang Nasara, mereka tidak akan ridha kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana rayuan, bujukan orang Yahud dan Nasara mengajak kaum muslimin, mengatakan bahwasanya jadilah kalian menjadi orang Yahud, menjadi orang Yahudi ataupun menjadi orang Nasrani, niscaya kalian akan berada di atas petunjuk. Bayangkan. Jadi mereka membujuk kaum muslimin, mengajak kaum muslimin dan mengelabui kaum muslimin seakan-akan bahwasanya agama orang-orang Yahud dan agama orang-orang Nasara itulah yang bisa menghantarkan kepada petunjuk yang benar. Kita lihat di sini, Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang mulia ini, itu ayat yang ke-135 dari surat Al-Baqarah. Wa qalu, mereka orang-orang Yahud mengatakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qulu hudan aw nasara." Jadilah kalian orang yang beragama Yahudi dan orang yang beragama Nasrani. Naam, jadi mereka mengajak agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam agama mereka, agama orang-orang Yahud dan agama orang-orang Nasara. Padahal agama orang Yahud dan agama orang-orang Nasara setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah diterima sama sekali. Dalam artian yang beragama selain agama Islam mardudun indallahi jalla wa ala, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diterima hanya agama Islam saja. Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya hanya agama Islam saja. Naam. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata orang-orang Yahud kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadilah kalian orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan mereka. Qul, katakanlah kepada mereka, bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin, bahkan agama yang bisa membawa kepada petunjuk adalah agama Ibrahim alaihissalam. Karena millah Ibrahim adalah tauhid. Naam, anta'budallaha wahdahu mukhlishal lahud din. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala arahkan, katakanlah kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan agama Nabi Ibrahimlah yang lurus, yang menghantarkan kepada petunjuk. Karena makna al-hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Itu orang yang berpaling atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam kenapa dijadikan panutan mengenai tauhid dan juga mengenai agama yang lurus? Barakallahu fikum, karena agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Walaupun Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun agama Nabi Ibrahim bukan agamanya orang Yahud, bukan pula agamanya orang Nasara, agamanya Islam. Naam, sebagaimana hal ini Allah taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, namun beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hanif muslim. Orang yang hanif adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Muslim ma'ruf, muslim adalah orang yang beragama Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu definisi daripada al-Islam. Nah, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Naam. Wa makana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim mengenai keadaan Nabi Ibrahim AS. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah ummah. Ummah ini maksudnya di sini ada tauladan, udwah. Paham ya? Dahulu sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, beliau adalah udwah, panutan. Naam, ummah qanitan, ta'i'an. Qanitan maknanya adalah ta'i'an, orang yang taat. Naam. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, nah barakallahu fikum, yang beliau nam barakallahu fikum hafizakumullah digelar dengan Abul Anbiya mengenai apa? Permasalahan tauhid ini diantaranya. Nah, karena beliau juga termasuk ulul azm minar rusul. Kemudian beliau juga nah barakallahu fikum dikenal dengan hanif karena yang benar. Nah, benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan beliau bagaimana menghadapi bapaknya. Bapaknya kafir, Azar. Nah, barakallahu fikum didakwai, ya abati, sampai berkali-kali. Tetap bapaknya membangkang dan tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, padahal dakwah tauhid mengajak kepada nah barakallahu fikum kebenaran, mengajak kepada nah barakallahu fikum kebaikan. Namun itulah keadaan mereka. Allahu musta'an. Kita lihat di sini qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh al-mufassirun. Asabahumullah. Wa qalatil yahudu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Yahud berkata kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, udkhulu fi dinil yahudiyah tajidul hidayah. Perhatikan ini, bujukan rayuannya. Mereka mengatakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuklah kalian kepada agama orang-orang Yahud, niscaya kalian akan menjumpai hidayah di sana. Bayangkan ini, rayuan bujukannya. Wa qalatun nasara, kemudian orang Nasara juga tidak kalah untuk merayu, membujuk agar ikut mereka. Wa qalatun nasara lahum misl dzalik. Orang-orang Nasara juga berkata kepada mereka seperti itu juga. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, itu wahai enam rasul maksudnya adalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Balil hidayatu an nattabi'a jami'an millata Ibrahim. Bahkan hidayah itu berada nam pada apa? Pada kita mengikuti seluruhnya. Mengikuti siapa? Mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim alaihi salam. Karena agama Ibrahim agama tauhid. anta'budallaha wahdah mukhlishalahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Naam. Alladzi mala an kulli dinin batilin ila dinil haq. Yang mana Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berpaling dari seluruh agama yang batil kepada agama yang benar, yaitu agama al-Islam. Wa ma kana minal musyrikin billahi ta'ala. Dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatus syirki barakallahu fikum, hakikat daripada kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Definisi tersebut yang enam, yang bisa dikatakan definisi yang paling bagus, sebagaimana juga didefinisikan oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaih dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamaratakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang apa? Pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian, na barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berada di atas agama Islam dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrikin. Nah, dan beliau adalah tauladan, panutan, qudwah. Naam, dalam berkaitan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-136, qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, naam, agar orang-orang mukminin mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, amanna billah. Naam, dibujuk, dirayu, namun justru naam barakallahu fikum hafizakumullah menanggapinya bagaimana? Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu, katakanlah wahai kaum mukminin, amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami berupa Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail serta Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub wal asbaq. Asbab di sini adalah na barakallahu fikum, yaitu para nabi dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, yang waktu itu mereka berasal dari kabilah Bani Israel. Naam, sebutkan nanti na barakallahu fikum 12 kabilah. Naam barakallahu fikum, dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Naam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin agar senantiasa kokoh dan sabat naam terhadap apa yang dibujuk dan juga yang dinamdakwakan oleh orang Yahud dan Nasara, agar naam barakallahu fikum kaum mukminin murtad dari agama agama mereka. Naam, Allahu musta'an. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada seluruh para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan naam salah seorang di antara mereka sedikit pun tidak dibeda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah orang-orang yang pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan barakallahu fikum bukan sekedar di lisan, bukan pula sekedar di hati, namun diungkapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Itulah hakikat daripada keimanan. Bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun asabahumullah qulu ayyuhal mu'minun liha'ulail yahud wan nasara, katakanlah wahai segenap kaum mukminin kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, saddaqna billahi al-wahid al-ma'bud bihaq, kami membenarkan, kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal, al-ma'bud bihaq, al-ma'bud bihaqqin, yaitu zat yang disembah dengan hak, Karena yang lainnya, kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain, misalkan sembah itu tidak dengan haknya. Nah, barakallahu fikum. Karena konsekuensi keharusan daripada makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dikarenakan dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. Naam, tidak diperkenankan oleh seorang, ada seorang pun yang dia misalkan mengatakan Allah ta'ala ada Rabb kami, Allah ta'ala sembahan kami, namun tidak meninggalkan sembahan-sembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, harus ditinggalkan. Naam, karena makna la ma'budah bihaqin illallah maksudnya adalah tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya ada sesembahan-sembahan yang lain kok disembah, itu tidak dengan hak. Paham ya? Oleh karena itu Allah ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim pada dua tempat saja, dalam surat Al-Hajj dan dalam surat Luqman. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi al-batil. Yang satunya lagi, wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam. Dua ayat tersebut adalah dalil mengenai makna la ilaha illallah. Paham ya? Makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, atau la ma'budah haqqun illallah, artinya sama. Ada pun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, keliru. Kenapa keliru? Tiada sembahan selain Allah juga keliru. Kenapa keliru? Karena berarti meyakini sesembahan-sesembahan yang ada itu Allah, itu loh. Naam. Tapi kalau dengan kait bihaqqin, kalau diikat dengan lafaz bihaqqin, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, benar. Karena kalau seandainya ada kok disembah selain Allah Ta'ala, itu tidak berhak. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Dzalika bi annallaha wal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Naam. Dalam Al-Qur'an disebutkan dua tempat itu saja. Dalam surat Al-Hajj sama surat Luqman, yang lafaz seperti itu. Cuman bedanya sedikit. Yang satunya ada huwa, satunya tidak ada huwanya. Naam. Itu. Naam, kita lihat sini, wa bima unzila ilaina minal Qur'an alladzi awhahu Allah ila nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami beriman membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kami berupa Al-Qur'an yang Allah telah wahyukan kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma unzila minas suhufi ila Ibrahim, naam, wa bunayhi Ismail wa Ishaq, wa bunayhi Ismail wa Ishaq, dan juga yang diturunkan berupa suhuf, naam, untuk kepada Nabi Ibrahim dan dua anaknya Ismail dan Ishaq, wa ila Ya'qub wal Asbat, dan juga yang diturunkan kepada Ya'qub wal Asbat. Siapa itu Asbat? Al Asbatu wa humul anbiya'u min waladi Ya'qub alladziina kanu fi qaba'il bani Israil 12. Naam. Kita lihat sini. Jadi asbat itu mereka adalah para nabi dari keturunan anak Nabi Ya'qub alaihissalam, yang mereka dahulu berada di qabail, kabilah-kabilah Bani Israil. Karena Israil itu siapa? Israil? Ya'qub. Israil itu adalah Ya'qub alaihissalam. Jadi enggak boleh kita melaknat Israil. Naam. La'natullah al-Israil. Enggak boleh ya. Naam, barakallahu fikum. Adapun negara yang dekat Palestina bukan Israil tapi Israel. Paham ya? Bedakan itu ya. Karena mereka mungkin kadang, nah berarti kita enggak boleh melaknat Israel, kok kalian melaknat negara Israel? Beda. Negara lain lagi. Ini Israel maknanya adalah Abdullah dalam bahasa Ibraniyah. Paham ya? Abdullah il itu adalah na barakallahu fikum, naam, Allah, kemudian Israel adalah hamba. Jadi Israel adalah hamba Allah. Apa maksudnya? Na barakallahu fikum. Itu dalam bahasa Ibraniyah. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, asbat itu adalah para nabi dari keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam yang mereka berada di kabilah, 12 kabilah dari Bani Israel. Naam. Wa ma utiya Musa min at-Taurat, dan juga yang diberikan kepada Nabi Musa berupa Taurat, wa Isa min al-Injil, dan juga yang diberikan kepada Nabi Isa berupa Injil, wa ma utiya al-anbiya'u jami'an min wahyi rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada seluruh para nabi dari wahyu Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum bil iman, kita semuanya atau kami tidak membeda-bedakan antara mereka satu orang pun dalam masalah keimanan. Wa nahnu khadi'una lillah bi ta'ati wal ibadah, dan kami semuanya tunduk serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan beribadah kepadanya. Inilah kisah mengenai keadaan orang-orang Yahud wan Nasara wal iyadu billah. Oleh karena itu mereka na'am mendapatkan ucapan-ucapan atau mendapatkan gelar-gelar yang sangat jelek, terutama orang-orang Yahud, mereka digelar dengan al-Maghdub. Kemudian orang-orang Nasara digelar dengan ad-dallun. Al-Maghdub maksudnya adalah yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini maksudkan dalam surat Al-Fatihah tersebut? Al-Yahud, li'annahum 'alimu wa lam ya'malu. Karena mereka itu mengetahui punya ilmu tapi tidak beramal. Paham ya? Naam. Wa amman nasara barakallahu fikum haula ad-dallun. Mereka adalah orang sesat, li'annahum 'amilu bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Itulah cuplikan mengenai daripada tafsir 6 surat Al-Baqarah ayat yang ke-135 dengan ayat yang ke-136. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yusabbitana alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.